إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، سيدهم جمع يمربهاجيا. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kita berupaya menghitungnya enggak akan sanggup kita menghitungnya. Terlalu banyak kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kita dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manhaj al-haq, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj para salafus salih, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kenikmatan yang juga Allah perintahkan kita untuk mengingatnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah nikmatku atas kalian, yang kalian dulunya bercerai-berai, saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian menjadi bersaudara. Ini juga kenikmatan yang harus kita ingat. Nikmat persaudaraan, nikmat kebersamaan, nikmat kita disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu jamaah, yaitu jamaah al-muslimin, golongan kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat lain, wa'atassimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini mengingatkan bahwa kenikmatan tadi jangan sampai hilang kembali. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, bahwa kalian disatukan oleh Allah dengan agama ini. Kalian disatukan oleh Allah dengan din, dengan syariah, dengan keislaman. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan pertolongan Allah, dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Dan itu kenikmatan. Lau anfaqu ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim, kenikmatan yang tidak bisa diberi dengan harta. Kalaupun mereka menginfakkan seluruh harta di muka bumi, enggak mungkin mereka bisa mampu menyatukan hati-hati manusia. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati mereka dan disatukan oleh Allah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berpegang dengan syarat Allah dalam menjalani kenikmatan tersebut. Dan mensyukuri nikmat Allah itu adalah mempertahankannya agar tidak tercabut kembali. Bahwa kenikmatan kalau tidak disyukuri niscaya akan tercabut kembali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian syukuri kami akan tambah kenikmatan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walain kafartum, tetapi kalau kalian kufur, ingkar nikmat, tidak mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, terancam dengan ancaman azab bagi mereka-mereka yang tidak mensyukuri nikmat. Dan juga Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan perubahan itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kembali kenikmatan tersebut kalau mereka menyebabkan dan mereka berbuat sesuatu yang bukan mensyukuri nikmat tetapi justru kufur terhadap nikmat, maka mereka yughayyiru ma bi anfusihim, mereka menyebabkan perubahan itu terjadi pada mereka, menyebabkan tercabutnya kenikmatan, maka kenikmatan kebersamaan jangan sampai tercabut, kenikmatan ukhuwah jangan sampai tercabut, kenikmatan jamaah jangan sampai tercabut. Bagaimana caranya? Caranya berpegang dengan ucapan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan sampai tercerai-berai kembali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada kita dan seluruh kaum muslimin, hendaklah kalian sabar untuk tetap bersama penguasa kalian. Tetaplah kalian bersama jamaah. Tetaplah kalian tunduk dan taat pada penguasa kalian. Fa inna hablullahil matin, karena itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa sabar bersama penguasa muslimin, sabar untuk tetap bersama kaum muslimin di bawah penguasa muslim adalah suatu perkara yang disebut dengan tali Allah yang akan mempertahankan kebersamaan. Tetapi ya wailakum, celaka kita kalau kemudian kita lepas dari tali Allah dan kita justru menentang penguasa muslim dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka yang terjadi adalah tercabut kembali kenikmatan tadi. Dan terjadilah pertikaian, perpecahan, peperangan, pertumpahan darah sesama muslimin. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, termasuk mensyukuri nikmat kebersamaan, termasuk mensyukuri nikmat ukhuwah, termasuk mensyukuri nikmat al-jamaah, adalah kita sabar di dalamnya. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW dan nasihat beliau, kalau kalian melihat pada imam kalian matakrahuhu falyasbir, jika salah seorang kalian melihat sesuatu yang tidak disukai dari penguasa kalian, falyasbir, hendaklah sabar. Dalam riwayat lain atau dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan fasbiru hatta talaqawni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Disuruh untuk sabar. Dan ini berpegang dengan tali Allah. Dan ini mempertahankan kenikmatan yang kalau sampai kita tidak mensyukurinya, kenikmatan tersebut akan tercabut. Sudah banyak contoh-contoh. Mereka-mereka yang tidak sabar kepada penguasanya dan kemudian melawan penguasanya, yang terjadi adalah kehancuran sebuah negeri. Jutaan manusia terbunuh. Sekian besar harta hilang sia-sia. Negeri hancur, tidak tersisa. yang tadinya demikian maju menjadi puing-puing, tidak bermanfaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah fitnah. Itu adalah azab dan itu adalah akibat dari perpecahan. Akibat dari ketidaksabaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah memaafkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa sabar, tetap sabar bersama penguasa walaupun diuji dengan ujian-ujian yang berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran yang ekstra. Bukan hanya meminta kesabaran yang sedikit, tetapi afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di antara bentuk ketidaksabaran adalah kita melanggar sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Melepaskan diri dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mencerca penguasa, menjatuhkan kehormatan mereka, dan membicarakannya di setiap majlis, di setiap pembicaraan, membicarakannya di medsos, membicarakannya di WA, di Telegram dan lain-lain. Itu termasuk pemicu dari ketidaksabaran tadi adalah ketika kita menggunjingkan penguasa, membicarakan kejelekannya, membicarakan aibnya, ila akhirih. Padahal kita tahu tentang hukum ghibah, tentang hukum menjelekkan orang lain, menceritakan aib-aibnya, sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau nyatanya memang saudaraku seperti itu? Ketika Rasulullah SAW menyatakan, jangan menggibahi saudaraku. Mereka bertanya, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau saudaraku itu memang seperti itu? Memang jelek. In kana fi akhi kama taqul, faqad ightabta. Kalau memang pada saudaramu ada kejelekan itu, itulah ghibah. Tetapi kalau ternyata tidak ada, faqad bahatta. Berarti engkau berbuat buhtan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum menggibahi saudara kita kaum muslimin? Disebutkan ancaman-ancamannya yang berarti dosanya dosa besar. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa ghibah adalah dosa besar. Dan lebih besar lagi kalau ghibah itu menceritakan kejelekan penguasa. Kalau ghibah itu menjelekan para ulama, para pembawa ilmu, maka akbar wa akbar. Maka lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nama yang lebih kerennya sekarang ini adalah provokasi. Memprovokasi masyarakat dengan berita-berita yang kadang benar, kadang hoax, kadang palsu, dusta. Maka antara ghibah dengan buhtan, kedua-duanya haram. Apakah itu ghibah ataupun buhtan? Karena tidak akan menghasilkan apapun kecuali kehancuran. Paling sedikit menghancurkan semangat kita untuk tunduk, semangat kita untuk taat pada penguasa dalam perkara-perkara yang baik. Paling tidak akan menjadikan kebencian kita pada khawarij semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sudah tidak benci lagi. Bahkan dalam hati, bagus, lawan saja penguasa. Saya kan gak ikut-ikutan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kelihatannya pada zahirnya engkau belum berubah, tetapi hatimu sudah rusak. Sudah tidak benci kepada ahlul bid'ah, malah bangga menceritakan bagaimana mereka demonstrasi, bagaimana mereka menentang, bagaimana mereka memberontak, mereka pemberani, mereka hebat ila akhirih. Akibat dari berita-berita provokasi, akibat dari berita-berita yang kita bicarakan di media-media sosial, di majlis-majlis, di tongkrongan-tongkrongan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlus sunnah, kalian berbeda dengan mereka. Kalian ahlus sunnah, kalian kenal manhaj ahlus sunnah. Yang perintah dari Allah dan Rasulnya, dan juga ijma para salafus saleh untuk sabar terhadap penguasa yang zalim. Sabar kepada penguasa yang tidak mementingkan rakyatnya. Sabar kepada penguasa yang begini dan begitu, selama mereka masih muslim. Apakah sudah kita lupakan? Apakah sudah kita enggak ingat lagi dengan prinsip itu? Sehingga kemudian kita dengan entengnya membicarakan di setiap media. Oh muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kebersamaan di negeri ini. Jamaah kaum muslimin dan imamnya, itu kenikmatan besar yang kalau kalian bandingkan dengan keadaan di negeri-negeri muslimin yang lain, ada yang hancur hampir seluruh negerinya, ada yang sebagian besarnya karena peperangan antara muslimin melawan muslimin, karena peperangan fitnah di tengah-tengah mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, para ulama memperingatkan dari da'i-da'i fitnah yang di awal-awal mereka marah kepada penguasanya, itu malah diprovokasi oleh para da'i-da'i fitnah. Al-Arifi menyatakan, irdab, irdab, marahlah, marahlah. Setelah masyarakat marah, hancur suriah, di mana dia? Kemana dia? Provokator-provokator itu. Aina ha'ula? Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang kenikmatan itu kita rasakan setelah hilang. Seringkali kenikmatan kita ingat setelah lenyap. Setelah kita sakit berbaring di rumah sakit, baru kita ingat betapa nikmatnya sehat. Setelah kita bangkrut, baru kita ingat betapa nikmatnya kemarin ketika kita memiliki walaupun seadanya. Ketika kita hancur, mungkin baru kita ingat betapa nikmatnya dulu di zaman Presiden Jokowi, di zaman Presiden Soeharto, di zaman Presiden yang lalu-lalu yang diingat-ingat. Kenapa? Sudah hancur. Tetapi agama tidak demikian. Mengingatkan sebelum terjadinya, sabar, sabar, sabar. Fasbiru hatta talaqawni alal hawd. Tapi kita benci, kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, hendaklah kalian benci perbuatan munkarnya, hendaklah kalian benci dosa-dosanya, hendaklah kalian benci kedoliman-kedolimannya, tetapi hendaklah tangan kalian jangan lepas dari ketaatan. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Jangan memisahkan diri dari kebersamaan kaum muslimin seluruhnya. Maka ikhwanil fillah a'azakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, agar kita tetap mengingat manhaj tersebut, bahwa itu bukan manhaj para penakut, itu bukan manhaj para penjilat, itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang tetap berbicara hak walaupun pahit, tetap berbicara hak walaupun kita tertindas, walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun Imam Ahmad di penjaranya dicambuk, ditangkap, melepuh kulitnya, tetap ketika ditanya, apakah kita melawan? Jangan, jangan. Dimaul muslimin, dimaul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Yang diingat adalah fitnah berdarah yang akan terjadi, yang besar, yang akan menghancurkan sebuah negeri, yang akan menumpahkan darah sekian juta kaum muslimin. Enggak ada yang mendapatkan keuntungan kecuali orang-orang kafir di negerinya, yang memang sedang mengincar keuntungan dari negeri ini dengan kehancuran negeri ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.

وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تملى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.